Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Babu ma ja'a fi kasratil halal. Bab tentang apa yang datang dalam masalah banyak sumpah. Ucapan musannif rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fi kasratil halaf ay minan nahyi anhu wal wa'id. Apa yang datang, yani datang apa yang datang dari dalil-dalil yang mengandung larangan dan mengandung ancaman. Dilarang banyak-banyak sumpah. Jangan sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit demi Allah. Jangan. Paling sedikit tasyabuh dengan para munafikin yang ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka jadikan sumpah itu sebagai tameng untuk melindungi diri. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala wahfadhu aymanakum. Dan juga bab tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Peliharalah sumpah-sumpah kalian. Asyarah qala Ibnu Jarir, la tatrukuha bighairi takfir. Makna wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian, kata Ibnu Jarir, yakni jangan biarkan sumpah-sumpah itu begitu saja tanpa ada tebusan. Udah bersumpah demi Allah ternyata dilanggar, maka harus ada kafaratul yamin. Kafaratul yamin. La tatrukuha bighairi takfir. Jangan biarkan dia tanpa ada kafarah. Wa dzakara ghayruhu minal mufassirin. Sedangkan yang lainnya selain Ibnu Jarir dari kalangan para mufassirin menyebutkan dari Ibn Abbas, yuridu la tahlifu. Kata Ibn Abbas, maksudnya adalah jangan bersumpah. Mutlakon? Tentunya bukan mutlakon. Kalau bersumpah itu boleh. Berarti apa? Jangan gampang-gampang sumpah. Maknanya jagalah sumpah kalian, artinya jangan gampang-gampang sumpah. Dan kalau sudah sumpah, awas ada konsekuensinya. Ada tanggung jawabnya. Kalau dilanggar harus ada kafarah. Untuk menjamak antara tafsir pertama dengan tafsir kedua, menunjukkan bahwa dua tafsir ini tidak bertentangan. Yang pertama menafsirkan bahwa wahfadhu aymanakum maknanya adalah jangan biarkan tanpa kafarah. Ibn Abbas menyatakan maknanya jangan bersumpah. Karena kalau sudah bersumpah, kamu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Taib. Artinya jangan bermudah-mudahan dalam sumpah. Masih ada qaulul akharun. Qala akharuna ihfadhu aymanakum 'anil hinsi. Jagalah sumpah-sumpah kalian, jangan dilanggar. Al-hins adalah pelanggaran sumpah. Fala tahnasu. Ihfadhu aymanakum wala tahnasu. Jagalah sumpah-sumpah kalian, jangan dilanggar, jangan dilisihi sumpah kalian sendiri. Aib, apakah bertentangan dengan yang pertama dan kedua? Tidak. Hadhihi aqwal barakallahu fikum tidak bertentangan, tetapi justru saling menjelaskan. Bukan ikhtilaf at-tabad, walakin ikhtilaf at-tanawwu'. Berarti semuanya benar dan kita kumpulkan bahwa ucapan Allah jagalah sumpah-sumpah kalian, maknanya jagalah, jangan sembarangan, jangan seenaknya, jangan gampang-gampang sumpah, dan kalau terpaksa harus sumpah, jangan dilanggar, dan kalau melanggar, jangan dibiarkan tanpa kafarah. Jadi tiga terkumpul semua dalam kalimat wahfadhu aymanakum. Wal musannif arada minal ayah, sedangkan musannif wahyu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menginginkan dengan ayat ini al-makna alladhi dakarahu Ibn Abbas. Yang beliau inginkan adalah makna yang tengah, yang kedua tadi dari Abdullah bin Abbas, jangan gampang-gampang sumpah. Apa kata Ibn Abbas? Ay yuridu la tahlifu. Yang Allah maukan adalah jangan kalian bersumpah. Maksudnya jangan banyak-banyak bersumpah. Fa innal qawlaini mutalaziman. Karena sesungguhnya dua ucapan tadi saling berkait. Falyalzam min kasratil halaf kasratul hinti. Maka biasanya konsekuensi dari banyak sumpah, banyak melanggar. Ma'ama yadullu alaihi min al-istighfaf, dan juga apa yang menunjukkan dari istighfaf, mengentengkan, menggampangkan. Wa adamu ta'zimi lillah, yang berarti tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Kamu banyak melanggar dan berarti mengentengkan sumpah. Kalau mengentengkan sumpah berarti mengentengkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan sebagai tamengmu. Nasallahu salam al-afiyah. Wagaira dalika mimma yunafi kamal at-tauhid. Dan efek-efek lainnya, efek-efek jelek dari banyak sumpah, yang termasuk menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib, atau adamihi, atau bahkan menghilangkan tauhid. Imma adam, menghilangkan kalau sudah syirik besar. Wa imma menghilangkan kamal. Baik, ada mul kamal. Tetapi catatan pentingnya, al kamal ini ada dua. Ada kamal al wajib. Ada al kamal al mustahab. Baik. Kamal wajib artinya dia harus dikerjakan. Kalau tidak dosa, tetapi tauhid tidak hilang. Kalau yang hilang yang pertama. Tapi ini kalau diselisih dia dosa. Tetapi tauhid tidak hilang. Maka dikatakan memang kamal, tapi kamal wajib. Adapun kamal al-mustahab adalah yang di bawahnya, ditinggalkan enggak apa-apa, tapi kalau dikerjakan lebih sempurna tauhidnya. Barakallahu fikum. Ini ketika bicara tauhid. Barakallahu fikum. Kamalnya ada dua jenis. Berbeda dengan kalau kita bicara fikih. Ini kesempurnaan salat, ini wajibatish shalah, ini arkanus shalah. Ini kamalnya udah enggak ada dua, cuma satu. Tidak seperti tauhid. Kalau bicara fikih, arkanus salah, rukun-rukun salat adalah kalau tidak ada rukun tersebut salatnya batal. Yang kedua, wajibatus salah, kalau enggak dikerjakan wajiban-wajiban salat maka dia dalam keadaan dosa. Taib, tetapi tidak seperti rukun. Yang ketiga, mukammilat atau kamal, kamalus salah. Maka kamal salat adalah yang melengkapi salat menjadi sempurna. Yang kalau ditinggalkan salat tetap sah. Barakallahu fikum. Tapi kurang sempurna, itu saja. Ada kamal wajib di situ. Kamal wajib yang enggak ada yang wajib masuknya. Tetapi dalam masalah tauhid ketika bicara kamal, hati-hati. Kamal tauhid ada dua. Ada kamal wajib, ada kamal mustahab. Maka diterangkan di sini oleh beliau rahimahullah, para ulama sangat jeli dalam memilih kata. Satu kata pun ada maksudnya. Maka beliau menyatakan mimma yunafi kamal at-tauhid al-wajib. Tidak kamal at-tauhid kemudian titik. Kamal at-tauhid al-wajib. Atau bahkan hilangnya tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu taala عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله أقوم من دنجر صلى الله عليه وسلم بركاته الحلف الحلف منفقة للسلع وللسلعة ممحقة للكسب أخرجاه Bahwa sumpah-sumpah itu memang membuat laris dagangan, tetapi akan menghilangkan keuntungan. Bagaimana itu? Mumhiqatun lil kasbi, hilang barakahnya. Ini barang wallahi demi Allah bagus, saya ngambilnya sekian, wallahi demi Allah ini tidak ada cacatnya, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, aku orang percaya semua, dijamin dengan nama Allah. Tetapi mumhiqah, mumhiqah itu menghilangkan dari keuntungannya. Qala al-musannif rahimahullah ay akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i akhrajahu bi alif al-ithnain huma al-Bukhari wa Muslim wa rawa aydan Abu Dawud wa An-Nasa'i wal ma'na annahu idha halafa 'ala sil'atihi annahu utiya fiha kadha wa kadha aw annahu ishtaraha kadha wa kadha bi kadha. Maknanya kalau seorang bersumpah atas dagangannya, bahwa dia dapatnya diberi sekian tadinya, atau dia membelinya dengan harga sekian, demi Allah, kada wa kada. Wa qad yadunnuhul mushtari sadiqan, sedangkan pembelinya mengira benar, karena dengan sumpah. Mercayani kalau kata orang Jawa. Membikin orang percaya. Sadiqan fima halafa alaih. Fayakhuduha, akhirnya pembeli mengambilnya, biziyadatin ala qimatiha, bahkan membelinya dengan harga yang lebih dari harga yang umum, lebih dari harga yang semestinya, ziyadah ala qimatiha. Walbai' kadzab, tetapi ternyata penjual itu berdusta, hanya memakai sumpah untuk menjadikan dagangannya laku. Wahalafa tam'an fi ziyadah, dan dia bersumpah hanya karena ingin mendapatkan keuntungan lebih. Sungguh demi Allah ngambilnya aja gak sampai segitu. Padahal ngambilnya kurang dari itu. Barakallahu fikum. Fayakunu qad asa Allah ta'ala. Maka akhirnya dia bermaksiat. Fayu'aqab. Maka akan dibalas oleh Allah atas dosanya. Wal jazau menjinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Jenis amalannya adalah dagang yang ingin dapat untung besar, akhirnya berdusta, maka adabnya pun dengan dihilangkan barakahnya, bimahkil barakah, dihilangkan barakah. Faidah dahabat barakatu kasbihi dakhala alaihi minan naqsi a'zam min tilka ziyadah. Kalau hilang barakah dari keuntungannya, barakatu kasbihi, maka akan masuk padanya minan naqs, akan masuk padanya kekurangan-kekurangan. A'zam, justru lebih besar kekurangannya dari tilka ziyadah allati dakhalat alaihi bisababi halafihi, yang akhirnya berkurang lebih banyak, lebih besar dari keuntungan yang dia dapatkan. Allati dakhalat alaihi bisababi halafihi, yang masuk kepadanya karena sebab sumpahnya. Keuntungan masuk karena sumpah, keuntungan masuk. Tetapi tiba-tiba anaknya sakit, masuk rumah sakit, biayanya lebih dari keuntungan yang didapat sekian kali lipat. Isyal faedah, rugi dia. Tiba-tiba rumahnya, tokonya didatangi hama, rayap. Dia datang, semua barang-barangnya rusak, hancur. Ternyata di bawahnya sudah rayap semua. Allah subhanahu wa ta'ala yang yuqaddiru kulla syai', yang menakdirkan segala sesuatu. Wahadihi barakallahu fikum anwa' minal azab, bermacam-macam azab, yaitu dengan sebab hilangnya barakah, maka terjadilah naqsan. Minan naqsi a'zam min tilka ziyadah, justru mendapatkan kekurangan yang lebih besar dari tambahan yang masuk karena sebab sumpahnya. Warubama dahaba samanu tilka sil'ah ra'san. Bahkan bisa jadi akan hilang harga tadi atau angka uang tadi dari barang tadi ra'san, langsung sudah dikantongi oleh dia keuntungannya, jalan dicopet, langsung hilang. Wa ma indallahi la yunalu illa bi ta'atihi. Apa yang ada di sisi Allah enggak akan bisa didapat kecuali dengan taat. Apa yang di sisi Allah enggak akan bisa didapat kecuali dengan taat. Wa in tazakhrafatid dunya lil 'asi. Walaupun demikian indahnya, gemerlapnya dunia bagi orang yang bermaksiat. Fa'aqibatuha idmihlal. Tetapi akibatnya adalah sirna. Hilang, lenyap. Wadahabun wa'iqab. Dan azab. Hilang, sirna, kemudian azab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa'an Sulaiman wa'an Salman anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Qala musannif rahimahullah dari Salman radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, thalathatun, tiga golongan, la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan yang Allah enggak akan ajak bicara mereka, Allah enggak akan sucikan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama, usyaymitun zanin. Yang kedua, a'ilun mustakbir. Yang ketiga, rajulun ja'alallah bida'atahu la yashtari illa biyaminih wa la yabi' illa biyaminih. Rawahu Tabarani bisanadin sahih. Tiga golongan yang Allah enggak akan ajak bicara mereka, Allah enggak akan sucikan mereka, dan Allah akan adab mereka. Pertama, orang sudah tua berzina. Yang pertama. Yang kedua, ha'il mustakbir, miskin, sombong. Zina itu sudah perkara besar, tetapi kalau orang itu sudah tua, syahwat sudah turun, kematian sudah dekat, harusnya jauh dari itu. Ini sudah keterlaluan berarti. Sama dengan yang nomor dua, miskin, sombong. Apa yang mau di yang mau dibanggakan? Dia enggak punya apa-apa. Kalau kaya sombong saja sudah dosa besar, apalagi miskin sombong. Al-faqir yatanakhab kama yuqal. Miskin tapi gayanya unjuk gigi ya. Tahu unjuk gigi? Pakai biting itu kayak habis makan daging, padahal miskin, beli dagingnya juga mampu. Al-faqir yatanakhab. Barakallahu fikum. Yang ketiga, yang berkait dengan pembahasan kita, rajulun, seseorang, lihat bahasanya Masya Allah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, untuk menunjukkan betapa jeleknya perbuatan dia. Seseorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Ini barang dagangan, enggak laku, kecuali harus diiringi nama Allah di sini. Berarti yang dijual apa? Nama Allah. Wallahi ini bagus, wallahi ini asli, wallahi. Berarti ja'ala Allah bida'atahu. Dia jadikan Allah sebagai barang dagangannya. Bagaimana itu? Nabi menafsirkan, yani la yashtari illa bi yaminih wa la yabi' illa bi yaminih. Tidak membeli kecuali dengan sumpahnya, dengan sumpah. Tidak menjual kecuali dengan sumpah. Hadis ini diriwayatkan Naam oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan juga dalam Mu'jamul Saghir dan juga dalam Mu'jamul Awsat. Naam. Sebagaimana dikatakan dalam Targhib at-Tarhib. oleh Al-Mundhiri. Ruwatuhu muhtajjun bihim fis sahih. Rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang dipakai di dalam kitab-kitab sahih. Dalam Mu'jamul Kabir nomor 6111. Dalam Mu'jamul Saghir nomor 821. Dan dalam Mu'jamul Awsat enggak disebutkan angkanya, nomornya, sebagaimana dalam Targhib wa Tarhib oleh Al-Mundhiri juz kedua halaman 587. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, kunyah beliau Abu Abdullah, aslama muqaddam an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa syahid al-Khandaq. Beliau masuk Islam ketika datangnya Nabi ke Madinah. Walahu qissah, dan beliau memiliki kisah pencarian kebenaran dari Persia, dari pendeta yang satu ke pendeta yang lain. Dia belajar, dia berkhidmat pada mereka sampai ketika mati pendetanya, dia tanya, atau akan mati, dia tanya, kepada siapa aku harus belajar dan kepada siapa kau pesankan aku? Pendeta yang terakhir ini, kata pendeta tadi, datangilah ke Yathrib yang banyak pohon kurma, karena di sana akan ada Nabi. Itu adalah tempat hijrahnya Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Dan sekarang saya duga sudah waktunya. Dituruti oleh Salman, didatangi ke Madinah. Dia bekerja, dia berbuat ini dan itu ila akhir, sambil selalu bertanya-tanya tentang Nabi. Sampai dia mendengar ada seorang yang mengaku Nabi di Mekah yang akan hijrah ke Madinah. Dia menunggu-nunggu. Sampai ketika datang, beliau melihat tanda-tandanya. Dan dia ingat-ingat apa yang diucapkan oleh pendetanya. Pertama, dia tidak menerima sedekah. Kedua, dia menerima hadiah. Ketiga, di punggungnya ada tanda kenabian, cap kenabian seperti sebesar telur burung belakang. Maka dia datang ketika lihat Nabi sudah istirahat di bawah pohon. Beliau datang, ini sedekah untukmu. Dia terima, dia serahkan kepada sahabat-sahabatnya. Dia datang lagi, memberikan sesuatu. Terjawab nomor satu. Nomor dua, berikan. Ini hadiah khusus untukmu. Maka dia makan. Terjawab, tinggal satu lagi. Gimana caranya untuk melihat tanda kenabian di punggungnya? Ketika dia sedang kebingungan begitu, Nabi SAW yang berkata, apakah kau ingin melihat tanda di punggungku? Dibuka oleh Nabi, lihatlah. Maka dia menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan annaka rasulullah. Aku menyaksikan bahwa engkau benar-benar rasul. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau pendetanya benar, mereka semua tahu akan datang seorang Nabi. Dan mereka semua tahu ciri-cirinya. Hanya saja lebih banyak yang enggak benar daripada yang benar. Salman Al-Farisi menceritakan, sebagian pendeta yang dia datangi, wallahi mereka hanya mengumpulkan harta. Dan aku melihat di dalam gerejanya banyak pundi-pundi harta yang dipakai untuk dirinya sendiri. Ini diceritakan juga oleh beliau. Tetapi ketika ada orang yang memang memiliki ilmu, dia tahu ciri-cirinya. Bahkan ketika Umar bin Khattab membuka Romawi, dan di sana orang-orang Nasrani, setelah dibuka oleh pasukannya, baru Umar datang. Berarti sudah terkalahkan, Umar datang. Mereka semua menyambut datangnya Amirul Mukminin hanya dengan budaknya saja. Ketika sudah sampai, kata orang-orang Nasrani dengan pendetanya, kalau apa yang ada dalam kitab kami ini benar, pimpinan mereka bukan yang di atas keledai, tapi yang di bawahnya, yang menuntunnya. Qadarullah, Umar bin Khattab dengan budaknya bergantian naik keledai, kamu yang naik tadi gantian, Umar yang naik, begitu bergantian. Pas dekat di perbatasan tadi, giliran budaknya yang naik, Umar yang nuntun. Kata mereka, kalau benar apa yang dalam kitab kami, maka pimpinan mereka adalah yang menuntun keledai. Ketika mereka menyambut yang ada di atas keledai, dia selalu mengatakan, ini Amirul Mukminin, ini Amirul Mukminin yang menuntunnya. Mereka tahu ciri-ciri yang sampai seperti itu. Tetapi al-iman barakallahu fikum, man yahdillah fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Apa gunanya Salman al-Farisi? Abu Abdullah masuk Islam ketika Nabi hijrah ke Madinah. Dan beliau syahid al-Khandaq, ikut dalam perang Khandaq. Wa rawa anhu Abu Uthman an-Nahdi. Dan meriwayatkan dari beliau Abu Uthman an-Nahdi, Syurahbil ibn Samit dan lain-lainnya. Qala Nabi SAW, Salman minna ahlal bait. Salman adalah dari kami ahlal bait. Akhrajahu Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat. Dan juga Ibnu Jarir al-Tabari dalam Tafsir. Dan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Inna Allah yuhibbu min ashabi arba'ah. Sesungguhnya Allah SWT mencintai sahabat-sahabatku di antaranya empat. Aliun wa Abu Dzar wa Salman wal Miqdad. Akhrajahu Tirmidhi wa Ibnu Majah. Allah Ta'ala a'lam. Ada takhrijnya? Di sini enggak ada komentarnya. Naam. Sahih. Sahih. Tercium bau dhaif. Mengapa Allah mencintai para sahabat? Sekian hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Sekian riwayat tentang Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Enggak ada disebut itu kecuali Ali saja. Dan empat tadi yang disebut radhiyallahu ta'ala anhu, memang mereka memiliki keutamaan-keutamaan, tetapi empat itulah yang dipilih oleh Syiah dari seluruh sahabat. Semuanya dicerca kecuali empat ini saja. Salman ahlul bait, Miqdad juga ila akhirnya. Sedangkan yang lain habis dicaci maki oleh mereka. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahum bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.